Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar, pemirsa radio atau TV Syiar Tauhid, rahimani wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar, pemirsa Syiar Tauhid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita yang insyaallah taala kita akan menggunakan kitab Durus al-Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha karya al-Syekh Dr. Abdul Rahim hafizahullahu ta'ala. Kita akan masuk pada jilid yang pertama. Ya, sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya kitab Durus al-Lugha ini terdiri dari 4 jilid. Ya, disebutkan ada yang 3 jilid. Nah, di jilid yang pertama itu ada 23 pelajaran. Ya, ada 23 pelajaran. Dan pada hari ini biiznillah kita akan masuk kepada pelajaran yang pertama. Ya. Ad-darsul awwal. Naam. Ad-darsul awwal. Yang punya kitab bisa lihat di halaman, kalau di sini halaman yang 5. Ya. Di situ tertulis ad-darsul awwal. Ya, ad-darsul awwal. Nah. Di pelajaran yang pertama di sini kita akan mempelajari tentang 4 komponen yang ada dalam kalimat. Ya, 4 komponen kata. Apa saja itu? Yaitu yang pertama hadza. Yang kedua a, hamzatul istifham. Yang ketiga ma. Dan yang keempat man. 4 kata ini yang akan kita bahas. Hadza, a, ma, dengan man. Ya, ini yang dibahas pada ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Naam. Ad-darsul awal, ya, pelajaran yang pertama. Di sini yang akan kita pelajari, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ada empat kata. Apa saja itu? Yang pertama yaitu kata hadza. Hadza. Ya, yang kedua yaitu a. Yang ketiga yaitu ma. A, ma. Dan yang keempat yaitu apa? Man. Man. Hadza, a, ma, dengan man. Empat kata ini yang akan kita bahas. Ya. Kita masuk kepada yang kata yang pertama, yaitu hadza. Apa itu hadza? Hadza ini merupakan kata isyarat. Dalam istilah bahasa Arabnya, ismul isyarah. Ya, kata isyarat yang digunakan untuk menunjuk suatu kata atau suatu benda yang benda tersebut itu jaraknya dekat dengan kita. Ya, ana ulang. Hadza ini dalam istilah bahasa Arab namanya ismul isyarah. Ya, atau kata isyarat. Ya, digunakan untuk apa? Digunakan untuk menunjuk suatu kata yang kata tersebut atau suatu benda yang benda tersebut jaraknya dekat dengan kita. Masalah contoh. Ya, ini ada kursi. Ya, ini apa? Kursi. Kursi ini jaraknya dekat dengan ana. Ya, kursi ini jaraknya dekat dengan a? Dengan ana, dengan saya. Ya. Ketika ana ingin menunjuk kursi ini, maka apa? Ana bisa menggunakan kata hadza di sini. Ya. Bisa menggunakan kata ha? Hadza. Maka ana katakan apa? Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Ya, ini adalah kursi. Ya, jadi kita ulang sekali lagi. Hadza ini merupakan dalam istilah bahasa Arab namanya ismul isyarah. Ya, atau kita terjemahan kata isyarat. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menunjuk suatu kata yang kata tersebut atau suatu benda yang benda tersebut jaraknya dekat dengan kita. Seperti tadi ana contohkan kursi. Ya, karena kursi ini dekat, maka apa? Ketika ana menunjuk, maka menggunakan ismul isyarat tersebut. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Ya, ini yang pertama. Untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat akan kita bahas setelahnya. Nah, kita baca apa yang disebutkan oleh musannif di sini. Nah, bisa dilihat di kitab masing-masing. Di dalam kitab di situ ada gambar, kemudian ada contoh penulisan gambar tersebut ketika kita menggunakan ismul isyarah. Ya. Nah, maka contohnya di sini, coba dibaca. Fadal. Naam. Hadza baitun. Ya, ketika kita melihat suatu rumah, kemudian apa? Kemudian rumah tersebut jaraknya dekat dengan kita. Ingat ya, jaraknya dekat, tanda kutip, tidak jauh rumah tersebut. Rumah tersebut jaraknya dekat dengan kita. Ketika kita ingin tunjuk rumah tersebut, maka apa? Kita bisa menggunakan kata hadza. Maka tadi apa? Hadza baitun. Ini adalah rumah. Ya, ini adalah adalah rumah. Nah. Ayo berikutnya. Hadza masjidun. Ya, ini adalah apa? masjid. Ya, ini adalah masjid. Ya. Kemudian yang berikutnya, hadza babun. Ya, hadza babun. Ini adalah apa? Pintu. Ya, ini adalah pintu. Kemudian setelahnya, hadza kitabun. Ini adalah buku. Ya. Kemudian berikutnya, hadza qalamun. Naam, hadza qalamun. Ya, hadza qalamun. Ini adalah pena. Naam. Kemudian berikutnya, hadza miftahun. Naam, hadza miftahun. Ya, hadza miftahun. Apa artinya hadza miftahun? Ini adalah kunci. Kemudian setelahnya, hadza maktabun. Hadza maktabun. Ya, ini adalah meja. Kemudian setelahnya, hadza sarirun. Ini adalah ranjang, ya, atau tempat tidur, ya. Kemudian, hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Ya, ini adalah kursi. Ya. Ada apa namanya yang harus kita jelaskan juga di sini? Yaitu tentang penulisan hadza. Hadza, ya, itu terdiri dari 4 huruf. Ya, hadza itu terdiri dari 4 huruf. Ya. Kalau kita melihat kepada penulisannya, hadza di sini ada 4 huruf. Apa saja itu? Ada huruf H yang pertama, yang kedua ada huruf Alif, yang ketiga ada huruf Zal, yang keempat ada huruf Alif juga. Ya, ini ada huruf H, huruf Alif, huruf Zal dengan huruf Alif. Ya, penulisannya seperti apa? Penulisannya seperti ini. Di Alif yang pertama itu tidak langsung ditulis sebagaimana alif yang kedua. Ya, jadi hanya diberi tanda kutip di atas. Ya, jadi penulisannya H. H. Hadza. Jadi alif yang pertama di sini ini tidak ditulis sebagaimana alif yang kedua. Kalau alif yang kedua itu nampak, kelihatan, ya. Tapi alif yang pertama itu ketika penulisannya hanya diberi tanda kutip untuk menunjukkan bahwasanya di situ ada alif panjang, ada mat di situ, ya. Naam. Jadi kenapa ana harus jelaskan seperti ini? Ya, dikenakan dalam bahasa Arab itu antara penulisan dan penulisan dan cara membaca itu harus sesuai. Intonasinya itu harus disesuaikan. Ketika kita salah intonasi, ketika kita salah panjang pendek, maka apa? Bisa salah makna. Ya, jadi kalau seandainya ada kata yang harus kita baca panjang, jadi apa? Harus kita baca panjang. Ya. Kemudian apa? Kalau ada kata yang tidak ada tanda panjang di situ, tidak ada mat di situ, maka jangan kita baca apa? Panjang. Kenapa? Ketika kita salah dalam membaca, yang panjang kita baca pendek, yang pendek kita baca panjang, maka apa? Bisa berubah pada makna. Ya, bisa berubah pada makna. Dan ini harus hati-hati, ya. Ya. Nah, apalagi kalau kita membaca Al-Quran. Nah. Ya, jadi tadi sudah kita jelaskan tentang makna hadza. Ya, makna hadza. Yang kedua di sini, ya, kita akan menjelaskan tentang makna ma dan a. Ada dua, ya. Ada ma dan ada a. Ya. Ma dan a di sini kita bahas yang pertama a, ya. A. A di sini ini kalau dalam istilah bahasa Arabnya, ini merupakan apa? Merupakan hamzatul istifham. Hamzah istifham. Hamzah yang digunakan untuk menanyakan hakikat dari suatu benda. Ya, untuk memastikan hakikat dari suatu benda. Ana ulang, A di sini, ini dalam bahasa Arabnya disebut hamzatul istifham, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan atau untuk memastikan hakikat dari suatu benda. Ya. Contohnya ana melihat suatu barang. Ya, ana melihat suatu barang. Ana kurang yakin apakah benda ini namanya ini atau bukan. Ketika ana kurang yakin, ana ingin memastikan hakikat dari benda ini, maka apa? Ana bisa menggunakan hamzatul istifham. Ya, bisa menggunakan hamzatul istifham. Jadi ana ingin pastikan ini pena atau bukan. Ya, ini buku atau atau bukan. Ya. Kemudian apa? Kemudian jawaban dari hamzatul istifham di sini ini bisa dua. Bisa kita menggunakan apa? Jawaban na'am jika jawabannya benar, dan bisa juga kita menggunakan jawaban la jika jawabannya salah. Ketika jawabannya benar, maka kita menjawab dengan apa? Na'am. Ya, kemudian kita kasih ta'yin lagi. Na'am, hadza qalamun. Contohnya ya. Atau bisa juga kalau jawabannya salah, maka kita jawab dengan menggunakan apa? La. Ya, ketika jawabannya tidak sesuai, maka kita menggunakan la. Kemudian kita berikan jawaban yang benar. Contoh. Ahadha qalamun. Ini ada pena ya. Ahadha qalamun. Apakah ini pena? Ya. Ahadha qalamun, apakah ini pena? Jika jawabannya benar, maka jawabannya apa? Menggunakan na'am. Na'am, hadha qalamun. Jadi kan kita ingin memastikan apakah benda ini hakikatnya ini atau bukan. Jelas ya? Na'am. Ketika jawabannya salah, ini bukan pena, maka apa? Kita menggunakan jawaban apa? La. Tidak. Kemudian kita sebutkan jawaban yang benar. La. Contohnya, hadza kitabun. Ya, ini bukan. Ini adalah buku, bukan pena. Jelas ya? Nah, itu hamzatul istifham. Kata tanya yang digunakan untuk memastikan hakikat dari sesuatu. Ya. Jawabannya bisa dua. Bisa na'am atau bisa la. Kalau benar, maka na'am. Kalau salah, maka menggunakan la. Jelas ya? Nah. Yang ketiga di sini, ma. Ma. Ya. Ma di sini, ini juga kata tanya. Ya, kata tanya. Dalam istilahnya itu apa? Ismul istifham. Ya, kata tanya. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk menanyakan sesuatu yang sesuatu tersebut tidak berakal. Ya, untuk menanyakan sesuatu yang sesuatu tersebut tidak berakal. Ya, nah, ini untuk membedakan dengan yang keempat di sini. Ya, karena man ini juga ismul istifham, kata tanya. Cuman perbedaan antara ma dengan man, kalau ma di sini untuk menanyakan sesuatu benda, ya, sesuatu kata yang dia itu tidak berakal, seperti benda atau yang lainnya, pohon. Ya, kalau man di sini ini untuk menanyakan sesuatu yang dia itu berakal. Contohnya kita ingin menanyakan seseorang. Ya, ketika kita ingin menanyakan seseorang, maka ketika menggunakan kata tanya, menggunakan man. Man hadza, siapa ini? Hadza Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Itu ketika yang ditanyakan itu sesuatu yang berakal. Ketika yang kita tanyakan sesuatu yang tidak berakal, ya, contohnya apa? Benda atau pohon itu yang semisalnya, maka kita menggunakan ma. Ma hadza, apa ini? Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Jangan sampai yang tidak berakal kita menggunakan man. Man hadza, hadza kursi. Nah, ini keliru. Atau sebaliknya, yang berakal kita menggunakan ma. Ya. Ma hadza, hadza Muhammad. Nah, ini keliru. Harus sesuai. Kalau yang tidak berakal, yang kita tanyakan itu tidak berakal, maka kita bisa menggunakan ma. Jelas ya? Kalau yang kita tanyakan itu berakal, maka kita bisa menggunakan man. Jelas sampai sini ya? Nah, ini perbedaan antara ma dengan man. Naam. Kita kembali ke kitab. Naam. Ma hadza, apa ini? Ya, ma hadza, apa ini? Ya. Ma hadza ini artinya apa? Apa ini? Ya. Coba dibaca. Faddal. Naam. Diartikan langsung ini? Diartikan langsung? Apa ini? Jawabannya? Ya, hadza baitun. Apa artinya? Rumah. Ini rumah. Lihat di sini. Ketika yang ditanyakan itu tidak berakal, bait ini rumah, sesuatu yang tidak berakal. Ketika dia tidak berakal, maka kata tanya yang kita gunakan yakni menggunakan ma. Ya, menggunakan ma. Karena ma di sini ini merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu kata yang kata tersebut tidak berakal seperti benda atau yang semisalnya. 6. Berikutnya coba dibaca. Ahadha baitun. Ahadha baitun apa artinya? Apakah ini rumah? 6. Apakah ini rumah? Maka jawabannya? Naam, hadza baitun. Apa jawabannya? Naam, iya, ini adalah rumah. Ya. Nah, kemudian berikutnya. Ma hadza? Naam, hadza qamisun. Apa artinya? Naam, apa ini? Ini baju. Perhatikan, qamis itu tidak berakal, ghairul aqil. Makanya ketika kita menanyakan menggunakan ma. Ya, menggunakan ma. Berikutnya. Ahadha sarirun. La, hadha kursiyun. Apa artinya? Apakah ini sarir? Apakah ini kasur? Tidak, ini kursi. Ya, apakah ini kasur? Nah, ini tadi apa? A. Kita pertanyaan menggunakan A. Tadi apa? Namanya apa? Hamzatul istifham. Hamzatul istifham, sudah kita sebutkan tadi, dia merupakan pertanyaan, ya, yang digunakan untuk menanyakan, memastikan hakikat dari sesuatu. Ini buku atau bukan? Ini pena atau bukan? Nah, di sini kan ditanya, ahadha sarirun, apakah ini kasur? Karena jawabannya tidak sesuai, ya, maka jawabannya pakai apa? Pakai la. Ingat tadi ya, kalau pertanyaan menggunakan A, ini jawabannya dua. Kita bisa menggunakan na'am atau la. Ketika jawabannya benar, kita menggunakan na'am. Tapi ketika jawabannya salah, maka kita menggunakan la. Nah, apakah ini kasur? Tidak, ini kursi. Berikutnya. Naam, ahadha miftahun. Ahadha miftahun. Jawabannya la, hadza qalamun. Ya, apa artinya? Nah, apakah ini kunci? Tidak, ini pulpen. Ya, tidak, ini pulpen. Ya, di sini jawabannya juga salah. Maka kita menggunakan la. Ya. Berikutnya, ma hadza? Hadza najmun. Apa artinya? Apa ini? Ini bintang. Ya, ini bintang. Naam. Ayo, coba kita masuk tamrin yang pertama di sini. Di sini tamrin adalah latihan. Kita coba untuk menjawab tamrin yang ada di sini. Tamrinun itu artinya latihan. Ana ulang, tamrinun itu artinya latihan. Naam. Ayo coba. Ana kasih pertanyaan, antum jawab ya. Ma hadza? Naam. Hada miftahun. Apa ini? Ini kan bertanya kan? Apa ini? Ini adalah kunci. Naam. Berikutnya, ma hada? Hada kitabun. Apa ini? Ini adalah kitab, buku. Ya. Kemudian berikutnya, ma hada? Hada qalamun. Ya. Artinya apa ini? Ini pulpen. Ya, kita ulang tadi ya. Ingat tadi ya. Ma tadi ini kata tanya untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Ya, berikutnya ma hadza? Hadza babun. Ya, apa artinya? Apa ini? Ini pintu. Berikutnya, ma hadza? Apa ini? Hadza baitun. Apa artinya? Ini rumah. Berikutnya, ma hadza? Hadza kursiyun. Apa ini? Ini kursi. Ya, ini kursi. Nah, ini masih ada lumayan panjang. Mungkin kita selesaikan pertemuan berikutnya ya. Ya, kita sudah selesai dari tamrin yang pertama. Tamrin yang kedua, insyaallah ta'ala kita bahas pertemuan berikutnya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga apa yang kita pelajari di sini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.